berganda adalah waktu yang sangat indah. Mengerjakan banyak hal dalam satu waktu sungguh menggembirakan. Efisien, efektif, sangat produktif. Ya, satu waktu biasanya satu pekerjaan. Satu waktu Anda hanya membaca. Sungguh sebuah pemborosan. Dalam dunia yang berkembang cepat, globalisasi yang luar biasa, penghematan yang menjadi pengharapan, bukankah seharusnya kita juga berpikir untuk hemat memakai waktu? Multitime, itu bahasa internasionalnya. Waktu berganda, itu yang mau kita pikirkan bersama. Waktu berganda sebagai bahasa ibu kita, mau mengajarkan bagaimana dalam satu waktu Anda melakukan. Bukan satu kegiatan, tetapi bisa 2, 3, atau bahkan lebih. Tergantung seberapa bijak Anda untuk memakai waktu, sehingga waktu berganda bermanfaat secara luar biasa. Memberikan kemenangan, kegairahan di dalam kehidupan, sehingga Anda sangat hemat dengan waktu, memenangkan berbagai pertempuran dalam pertarungan, dan menggoreskan sejarah yang sangat menggiurkan bahwa Anda adalah orang yang berhasil memakai waktu. Waktu yang berganda, apakah itu? Hari ini, mungkin Anda sedang dalam perjalanan di atas pesawat. Mengapa Anda tak membaca? Bukankah itu sudah menjadi 2 pekerjaan? Itu biasa Anda lakukan tetapi Anda tidak sadari. Naik pesawat, membaca. Jangan berhenti, pasang headphone di telinga. Dengarkan musik-musik kesukaan Anda. Menundukkan jiwa, sementara isi majalah. Memenuhi otak kita. Tak cukup bukan? Masih ada yang Anda bisa kerjakan. Berolahraga, mengayunkan kaki misalnya, supaya kaki tak menganggur dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pada saat bersamaan Anda sudah melakukan sebuah perjalanan, Anda membaca sebuah majalah, dan Anda sedang mendengar sebuah lagu. Saat bersamaan Anda pun sedang berolahraga. 4 kegiatan dalam satu waktu, betapa hemat luar biasa. 4 kegiatan dalam satu waktu, betapa Anda punya masa depan yang menjanjikan. 4 kegiatan dalam satu waktu, mengapa tidak menjadi 5, 6, 7, atau mungkin 10? Tapi berapapun yang bisa, lakukanlah. Satu hal yang pasti, Anda telah memakai waktu dengan bijaksana. Waktu yang berganda, itu harus kita pikirkan. Maka celakalah Anda yang tak bijak memakai waktu. Apalagi yang membuang-buang waktu. Pemalas, belajarlah pada semut. Pakai waktu, bukan hanya untuk satu kegiatan. Satu waktu, untuk 2, 3, 5, 10, atau berapa saja yang Anda bisa pikirkan dan bisa lakukan. Selamat mencoba, dan semoga Anda menyadari betapa banyak waktu yang sudah Anda buang, dan menyadari untuk tidak mengulangi. Bersama saya, Bigman Sirait.